Doa keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan telah membuatku sehat.